Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ihwana fiddin a'azakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan, hidayah dan taufik untuk bisa selalu istiqamah di atas jalan as-sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi dinillah azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan bab tentang kedermawanan dan rajin berinfak. Hadis yang ke-545. Wa anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, siapa di antara kalian yang lebih suka dengan harta warisannya daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaih. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali lebih suka dengan hartanya sendiri daripada harta warisan. Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Nabi bersabda, sesungguhnya harta seseorang itu adalah apa yang telah ia nikmati, sedangkan harta warisannya adalah apa yang nanti di akhir Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang mulia ini, wa nabidina asakumullah, disebutkan beberapa faedah. Yang pertama, hirsul Islam ala tashihil mafahim wal mabadi as-sa'idah. Islam sangat menganjurkan agar kita meluruskan pemahaman dan prinsip-prinsip yang benar. Taib. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menguji pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terkait dengan harta. Beliau bertanya, siapa yang lebih suka harta warisan daripada hartanya sendiri? Maka sahabat kemudian menjawab, semuanya dari kita lebih suka hartanya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para sahabat itu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyalahkan sikap para sahabat. Menunjukkan bahwa kita harus lebih mencintai harta kita sendiri daripada apa ini? Harta warisan. Nah, yang akan kita dapatkan. Mengapa demikian? Karena harta yang kita miliki sendiri itu jelas di tangan kita. Bisa langsung kita manfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Sedangkan harta warisan itu masih nanti, ma'akhor. Bisa jadi kita dapat warisan. Banyak, bisa jadi sedikit, bisa jadi malah gak dapat warisan. Sehingga kita belum tahu apa yang akan kita lakukan terhadap harta yang warisan tadi itu. Nah. Yang kedua. Al-hasu ala ma yumkinu taqdimuhum lil ma'al fi wujuhil khair liyajidu thawaba dhalika fil akhirah. Dalam hadis ini terdapat anjuran agar kita sedapat mungkin menggunakan harta yang telah menjadi milik kita secara sah untuk keperluan yang baik, agar kita bisa mendapatkan pahalanya di akhirat nanti. Apa yang kita punya, yaitu segera dimanfaatkan di jalan-jalan kebaikan. Jangan menunggu nanti kalau dapat warisan. Nanti kalau dapat warisan, saya akan begini gini. Ya, masih nanti, belum jelas. Apa yang telah kita miliki, sedikit atau banyak, hendaknya segera kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik, supaya kita dapat pahalanya di akhirat nanti. Jangan kemudian kita tidak berbuat baik, ya, dengan harta yang kita miliki karena kita masih menunggu warisan. Ya. Nah. Ini kalau dilihat posisi saya sebagai ahli waris dan kekayaan peninggalan orang tua, ini insya Allah saya bisa bangun masjid sendirian. Nah, nanti saya akan infak untuk masjid kalau sudah jaya warisannya, ya. Nah, ini sikap taswif, menunda-nunda untuk berinfak. Padahal dia sudah punya hartanya sendiri, ya kan? Nah, maka inilah yang harus segera dipakai untuk yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke-546. Wa an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu. Dari Adi ibnu Hatim, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Muttafaqun alaih. Hendaknya kalian takut dengan adab neraka, walaupun dengan separuh butir kurma. Nah, di sini ikhwan abidina azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wa muslim, menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwa sedekah itu termasuk sebab Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab neraka. Nah, oleh sebab itulah dalam hadis ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, walaupun sedikit. Jangan nunggu kita dapat warisan banyak. Jangan nunggu kita dapat apa ini, penghasilan yang banyak. Karena itu belum jelas. Sementara adab neraka itu sudah jelas ada. Sementara uang yang kita miliki itu jelas ada. Maka berapapun yang kita miliki, sedapat mungkin kita untuk berimpak, bersodakoh. Karena infak dan sodakoh ini termasuk amalan yang paling kuat yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari azab neraka. Nah, walaupun separuh butir kurma, ya, kurma yang paling besar aja mungkin ya, saya kepalanya sendok makan ya. Nah, separuhnya berarti apa ini? Tambah sedikit lagi. Tapi itu harus dilakukan untuk berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena kita sangat butuh benteng agar kita tidak mendapatkan azab neraka. Sangat pentingnya. Yang kedua, al-hadbu al-sadaqah walau bisyai'il yasir. Anjuran untuk tetap bersedekah walaupun dengan harta yang cuma sedikit. Kalau tadi kan penekanan untuk tidak menunda-nunda sedekah. Ya, jangan nunggu kaya. Jangan nunggu dapat warisan banyak, ya. Apa yang kita punya sisihkan untuk berinfak dan bersedekah. Yang kedua ini, anjuran untuk tetap bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Jangan malu. Malu ya. Saya cuma punya uang 5.000 untuk sedekah ya. Jangan malu. Kasihkan. Jangan nunggu 5 juta ya. Nah, memang punyanya seperti itu. Baik. Apa yang kita punya yang bisa kita keluarkan sedekah infak, kita keluarkan. Nah, barakallahu fikum. Ini namanya al-jud, kedermawanan. Jadi kedermawanan itu tidak semata-mata dilihat dari banyaknya harta yang diinfakkan, yang disedekahkan. Tapi kedermawanan itu juga dilihat dari seringnya orang itu apa yang berinfak dan bersedekah walaupun sedikit. Karena dia memang punyanya cuma sedikit. Sehingga dari sini kita bisa memahami orang yang dermawan itu gak harus kaya raya. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat, biasanya kalau sudah disebut orang ini dermawan, itu berarti orang ini kaya raya. Kalau sedekah dan infak banyak. Ya, nah, betul. Itu orangnya dermawan. Tapi kalau ada orang yang ekonominya biasa-biasa, tapi selalu rajin infak dan sedekah dengan apa yang ia punyai, ini juga disebut apa ini? Dermawan. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, dilihat dari apa ini? Banyaknya harta yang disedekahkan, kedermawanan itu. Yang kedua, seringnya seorang bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Ini juga termasuk bentuk apa ini? Kedermawanan. Barakallahu fikum. Hadis yang ke 547. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an beliau berkata, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Muttafaqun alaih. Rasulullah itu kalau diminta tidak pernah mengatakan gak ada sama sekali. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau ada yang minta masih dikasih, walaupun dengan separuh kurma dikasih. Enggak pernah mengatakan maaf, enggak ada. Enggak punya. Padahal beliau itu bukan nabi dan rasul yang kaya raya, ya kan? Tapi beliau itu terkenal dengan kedermawanannya. Kenapa? Karena seringnya infak dan sedekah dengan apa yang beliau punya, walaupun sedikit. Bahkan enggak pernah mengatakan la, maaf, gak ada. Wah, gak bisa. Gak mampu. Ada yang minta dikasih. Walaupun separuh kurma. Wadahnya cuma ini, kasih. Itu aja, ya. Nah. Gini-gini. Gak ada. Gak aja. Ya, apa yang bisa kita kasih? Kasihkan. Beda dengan orang yang sifatnya tidak dermawan. Dibalut dengan istilah gak enak, malu. Mau ngasih sedikit itu malu. Tapi mau ngasih banyak gak ada. Akhirnya gak ngasih. Ya itu. Ini sifat orang yang tidak dermawan. Ya. Nah. Yang dermawan itu ada banyak, ngasih banyak, ada dikit, ngasih dikit. Dan tidak pernah tidak ngasih. Ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaq alaih. Sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah. Misalkan ada orang yang bilang, aku pinjam uangnya ya, nah, 1 juta. Ada aku 1 juta ya. Tapi kamu tak kasih saja ya. Gak usah pinjam, gak apa-apa. Aku cuma punya ini, 5.000 rupiah. Gak apa-apa. 1 juta gak punya. Tapi kalau ngasih 5.000 ya, kasih aja. Daripada gak ngasih, ya gak minjam ya. Nah, demikian. Atau maaf ya, kalau uang cash gak ada ya, nah adanya makanan, ya, dah, itu bawa saja. Adanya snack, nah, bawa saja, ya. Atau aku punya ini, ya, barangkali bisa kamu jual, bawa, ya. Nah, pokoknya Nabi tidak pernah mengatakan lalak ketika diminta, ya. Nah, ini yang harus kita contoh. Padahal beliau itu bukan Nabi yang kaya raya. Kebutuhan sehari-hari saja hanya cukup untuk makanan pokok. Bahkan beliau sering kelaparan. Nah, tapi kalau diminta nggak pernah nolak. Terus ngasih pakai apa? Ya apa yang punya? Gitu ya. Nah, namanya dermawan atau aljud. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma mi yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Setiap pagi, ada dua malaikat yang turun untuk ditugasi mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang banyak untuk orang yang rajin infak. Yang lain berdoa, ya Allah, tahanlah, sempitkanlah rezeki orang yang, atau berilah kehancuran harta, berilah kerusakan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik, dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, meyakini adanya dua malaikat yang turun setiap hari di pagi hari. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak. Yang kedua, mendoakan kejelekan untuk orang yang tidak mau berinfak. Siapa dua orang malaikat ini? Wallahu ta'ala bisawab. Yang penting malaikat, ya. Nah, siapa mereka, namanya siapa, gak perlu. Yang paling penting ialah untuk apa mereka turun? Oh, mendoakan kebaikan. Maka kita ambil ibrah. Kita rajin infak supaya didoakan kebaikan oleh malaikat. Untuk apa itu mendoakan kejelekan? Oh, mendoakan kejelekan orang yang tidak mau infak. Kita ambil ibrah. Kita enggak boleh bakhil. Enggak boleh kikir. Nanti kalau bakhil kikir, dapat doa kejelekan dari malaikat. Yang paling penting, untuk mengetahui namanya siapa, ya, nak bagaimana sifat-sifatnya, wah, tak perlu. Nah, yang kedua, doa malaikat itu mustajab. Nah, kenapa? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah saja. Enggak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang taat kepada Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah. Hamba yang dekat dengan Allah adalah hamba yang doanya baik mustajab. Semakin dekat hamba itu dengan Allah, semakin mustajab doanya. Dan para malaikat itu hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya paling mustajab. Nah, baik, faedahnya, hendaknya kita jadi orang yang dermawan. Dan hati-hati, jangan jadi orang apa ini? Bakhil dan kikir. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendoakannya tadi itu. Dan doanya mustajab. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Di antara manfaat infak dan sedekah ialah membawa barokah harta. Nah, barokah di sini kalau ditafsirkan ialah hartanya tadi bisa bertambah banyak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau hartanya tidak bertambah tapi bermanfaat. Nah, sehingga pahalanya semakin bertambah. Ini manfaatnya. Jadi kalau kita infak sedekah rajin, ya, tiap pagi infak, tiap pagi infak, tiap hari infak. Nah, bukan donatur bulanan saja ya, tapi tiap hari infak. Dengan apa saja yang kita miliki, dengan apa yang kita mampu, gak harus banyak. Maka harta kita itu akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Atau harta kita tadi semakin banyak manfaatnya. Nah, harta yang banyak manfaatnya. Baik. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara dampak negatif kekikiran, kebakhilan ialah kehancuran harta. Jadi mungkin dia prinsipnya hemat. Hemat pangkal kaya, katanya begitu. Kalau dikasihkan berkurang, kalau disimpan terus bertambah. Ya, namanya hemat pangkal kaya. Tapi dalam pertimbangan syariat, itu adalah bakhil yang diselimuti atau dibungkus dengan kata-kata hemat. Ya, beda tipis 11-12. Hemat sama bakhil. Nah. Ya, istilahnya hemat. Beda tipis. Nah. Urusan infak sedekah kok dia pakai kata-kata hemat. Ini berarti bakhil yang dibungkus dengan kata hemat. 11-12. Nah. Resikonya, nah ini. Didoakan kehancuran hartanya oleh malaikat. Hartanya itu gak semakin banyak, tapi semakin ludes. Atau hartanya semakin banyak, tapi gak bermanfaat. Sehingga menghancurkan agama orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Lain ya, kalau belanja hemat. Nah itu lain lagi. Ini supaya gak boros. Cukup dengan satu kotak, gak usah beli dua kotak, paling tiga kotak. Nah, namanya belanja hemat, itu lain lagi. Tapi kalau pengeluaran untuk infak dan sedekah, jangan terlalu banyak hemat. Nah, itu namanya bakhil dibungkus dengan kata hemat. 11-12. Sama ya, taruh beda tipis. Hati-hati ya. Sujud tabung terus. Untuk infak saat tabung terus. Apakah hartanya bertambah? Naam, bisa jadi hartanya bertambah. Tapi penambahan harta itu tidak barokah. Sehingga hartanya tadi itu membawa madarat. Bidillah. Untuk orang tadi. Atau apa yang dia lakukan berupa bakhil dibungkus dengan hemat tadi itu menyebabkan hartanya betul-betul berkurang dan habis. Tak ada masalah apa, hanya tabungannya diambil, diambil ya, dijual ya. Nah, sampai semua yang dia punya dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Enggak jadi kaya ya. Nah, namanya hemat pangkal miskin. yakni hemat maksudnya adalah bakhil, bakal apa ini? Miskin. Bayangannya rajin menabung, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, ternyata malah jual rumah, jual mobil, jual ini dan itu. Kenapa? Karena doa kejelekan dari malaikat. Karena dia bakhil. Nah, selanjutnya hadis yang ke 549. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasul SAW bersabda, ini masuk dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya ibn Adam yunfak alik, wahai bani Adam berinfaklah, yumfak alaik, maka engkau akan diberi nafkah oleh Allah, diberi keluasan nafkah oleh Allah SWT. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Ini dalam istilah syariat dikenal dengan innamal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Amalnya. Orang itu rajin berinfak, maka balasannya ialah Allah akan memberi nafkah yang cukup untuknya. Sudah. Anfik ya bani Adam yumfak alaika. Dah, kata-katanya ringkas, jelas. Kamu rajin infak, maka Allah akan membalas dengan memberi engkau nafkah yang banyak. Yakin. Ini yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Naam. Insyaallah. Kalau seandainya enggak ada motivasi berinfak kecuali hadis qudsi ini, sudah cukup, ya. Naam. Dah, enggak usah takut habis, enggak usah takut kurang, enggak usah takut nanti makan apa, ya. Berinfaklah. Maka Allah akan membalas dengan memberi nafkah yang lebih banyak. Anfik ya bani Adam yunfak alik. Hadis berikutnya. Yang ke-550. Wa an Abdillah ibn Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah taala meridai keduanya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan dalam Islam apa yang lebih baik? Qala tut'imut ta'am. Nabi bersabda, engkau memberi makan orang lain. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah. Tafakkur alih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana bidina azakumullah, disebutkan faidah bahwa di antara amalan yang paling baik dalam Islam ialah tut'imu ta'am, memberi makan. Nah, memberi makan ini termasuk bentuk infak, termasuk bentuk sedekah. Ya. Macam-macam memberi makan itu. Di antaranya kalau kita masak, kita agak banyak masaknya. Bagi-bagi ke tetangga terdekat, ya. Nah, atau kalau ada rezeki, masak-masak, terus undang, ya, orang-orang yang layak diundang untuk makan-makan, ya. Atau barbekyu, ngeraktir temennya, ya. Ayo, tak makan, ya. Tak traktir, nah, gitu, ya. Begitu. Atau biayai, nah, temennya, ya. Ya kamu silakan bungkus, ya. Nanti kasihkan ke keluargamu. Atau yang lain, namanya Tuti Butua. Ini ternyata sejak zaman Nabi SAW diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, orang itu kalau dikasih makanan, apalagi makanannya enak, gak ada yang nolak, ya. Kalau ngasih uang kan kita pikir-pikir, ngasih 10.000, 20.000 itu kan nanti malu, ya. Nah, tapi kalau bikin makanan, dah satu kotak aja bebek, kasih sambel, kasih kerupuk, kasih pisang, itu ya. Wis seneng, apalagi kalau enak sambelnya, ya langsung telepon. Ini kamu seneng enggak? Gitu, ya. Padahal kalau dinilai uang, ya paling 25.000, ya. Nah, tapi kalau berupa makanan, itu semuanya seneng. Apalagi yang biasa coba-coba resep. Wah ini. Terus bagi-bagi ke tetangganya. Wah, seneng, ya. Ini namanya masakan apa ini? Nah, masakan masakini. Namanya itu masakini. Gitu. Masakini. Masakan apa? Yang penting murah. Ya, bahasa Jepang-Jepangan begitu, ya. Nah, masakan yang penting murah. Masak ini, ya, gitu, ya. Type seperti itu. Atau suka bikin jajan. Pintar bikin snack, ya. Nah, main bagi-bagi sama tetangganya. Wah, enak ini resepnya. Dari mana ini, ya? Nah, saya mau hajatan ini, ya. Bisa pesan enggak? Gitu. Pokoknya urusan masak, memasak, makan, makanan, itu semuanya orang menerima. Apalagi kalau mak-mak tambah nomor satu urusan itu, ya. Nah, barakallahu tut imutu'am. Kemudian berikutnya, termasuk amalan yang terbaik dalam Islam ialah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Nah, ini yang harus kita budayakan sekarang ini, ya. Istilahnya itu 3S. Sapa, senyum, salam. Katanya perkampungan, ya. Tapi masuk gang gitu langsung. Jangan lupa 3S. Ya, sapa, senyum, salam. Wah, gitu. Ini pesan yang bagus. Menyapa, ya. Salam, ya. Senyum juga. Jangan cuma cemberut terus melengos, kak salam. La salam wala kalam, ya. Wala senyuman. Nah, gitu, ya. Taib. Apalagi dengan sesama salafiyin. Masya Allah, ya. Kita harus tahu bahwasannya salafin itu minoritas di dunia ini. Sedikit. Sehingga para ulama salaf dulu, Kalau mendengar ada di suatu negeri yang di situ ada salafiyinya, walaupun satu, menyampaikan salam. Ya, nah, begitu. Jadi sapa dengan senyum manis itu salam, ya, termasuk amalan yang terbaik dalam Islam, amalan ifsa'us salam. Nah, di sini dikatakan alaman arafta wa malam ta'rif, baik itu kamu kenal ataupun tidak, yang penting muslim, ya. Nah, hukum asalnya berhak mendapatkan salam. Pakai jubah, pakai pelansuwa, pakai jenggot muslim, ya. Assalamualaikum. Nah, atau pakai songkok nasional, pakai sarung, wah muslim, ya. Nah, assalamualaikum. Atau kalau muslimah pakai kerudung, ya. Salam, barakallahu. Ini yang harus dibudayakan, dilestarikan. Termasuk tanda dekatnya kiamat itu adalah tahsisus salam. Salam itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja. Jadi mahal, ya. Nah, enggak semua dapat salamnya dia. Hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kalau ketemu dengan sama muslim, itu seperti jaga, ketemu jaga. Nah, bala salam bala kalam. Ya. Nah, itu semakin dekatnya kiamat, semakin banyak yang terjadi tadi. Tahsisus salam. Salam hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, dan sudah mulai gejala-gejalanya menuju ke sana, ya. Nah, kalau dulu awal-awal, masya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang, lagi, yo, gak ada salamnya, ya. Nah, salam, assalamualaikum. Nah, baik. Apalagi sama tetangga-tetangganya. Nah, ini perlu diperbaiki hubungannya, ya. Kita keluar rumah, ketemu tetangga, sapa, assalamualaikum, Pak. Kemana ini? Itu, ya. Sehat, Pak. Dah, nggak usah banyak-banyak ngomong, nggak masalah. Yang penting salam, ya. Nah, sama tetangga. Dan alaman arafta wa malam ta'arif. Taib. Nah, kalau tetangga kita banyak non-muslimnya, mereka juga tahu salam, terus kita dapat salam. Mas, assalamualaikum. Waduh. Orang Yahudi, orang Nasara kok bisa ngomong gitu? Ya bisa, ya. Jawabannya ialah waalaikum. Gitu, ya. Waalaikum titik, jangan waalaikumsalam. Apalagi waalaikumsalam warahmatullah, apalagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Waalaikum. Jangan diam aja, assalamualaikum. Kafir. Salah bareng. Jawabannya waalaikum, ya. Ya, waalaikum. Kalau ada yang salam lagi kok, waalaikumsalam. Terus orang kafirnya tanya, aku yang ngomong assalamualaikum, kamu jawab waalaikum. Itu kamu jawab waalaikumsalam. Jawabannya beda. Kamu Nasrani, itu muslim. Kalau pengen dapat jawaban waalaikumsalam, maka harus muslim dulu. Ya, nah, barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-551. Wa anhu qala, juga dari Abdullah ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arbauna khoslatan a'laha manihatul anzi, Ma min amilin ya'malu bi khasratin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala bihal jannah. Rawahul Bukhari. Ada 40 perkara yang tertinggi pahalanya adalah manihatul anzi. Manihatul anzi itu ialah meminjamkan unta atau kambing atau sapi atau semisalnya ya, perah, untuk bisa diperah oleh orang lain secara gratis. Nah, namanya manihatul anzi. Punya unta perah, punya kambing perah, punya sapi perah. Nah, ini ada yang dipakai untuk umum. Nah, silakan yang mau menikmati perah sendiri ya. Nah, namanya manihatul anzi. Ini yang tertinggi pahalanya. Setiap amalan dari perangai atau perkara tadi dalam rangka mengharap pahalanya dan membenarkan apa yang dijanjikan untuknya, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqad sabaqa bayan hadzal hadis fi babi bayani kathrati turkil khair, dan telah lewat penjelasan hadis ini dalam bab banyaknya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Taib. Nah, di sini khonabuddin azakumullah, termasuk bentuk sedekah infak ialah manihatul anzi. Itu kita jadikan unta perah kita atau sapi perah kita atau kambing perah kita digunakan untuk umum, diambil susunya ya. Nah, jadi kita taruh di kandang khusus yang bisa dilihat oleh orang yang lalu lalang ya. Nah, ditulis ya, dipersilakan yang ingin memerah gratis. Nah, gitu ya, namanya manihatul anzi. Bawa botol pulang ya, daripada kita pengen merah banyak, botoli lagi, kadang gak sempat dibagi basi ya, gak ada pengawet ya. Nah, mending kambing, sapi, sama unta perahnya dipajang gitu ya. Nah, yang mau merah langsung silakan ya. Nah, namanya manihatul anzi. Ini pahalanya besar di sisi Allah SWT. Ada 40 perkara, tapi enggak disebutkan secara rinci 40 ini apa, ya. Nah, tapi di sini banyak disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya 40 perkara ini dirinci oleh beliau bahwa semuanya terkait dengan apa ini, adab-adab. Ya. Dan yang paling besar pahalanya ialah manihatul anzi. A'laha manihatul anzi. Semua perkara yang 40 tadi itu, kalau ikhlas karena Allah, mengharap pahala Allah, yakin dengan janji yang Allah berikan, maka pahalanya ialah surga. Nah, termasuk manihatul anzi. Maka ini lebih layak untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Bagi yang punya unta perah, kambing perah, sapi perah. Nah, itu. Buat fasilitas gratis untuk memerahnya. Untuk umum, silakan. Nah, sebagian ulama ada yang mengkiaskan itu adalah termasuk it'amu ta'am, memberi makan. Jadi kalau kita misalkan punya makanan yang awet ya, terus kita tata di depan rumah ya, tulis silakan ambil gratis sayuran atau apa gratis, nah itu masuk it'amu ta'am. Ya. Nah. Atau kalau masak banyak, nasi kotak gratis untuk yang buka puasa. Lagi pikir-pikir kampung dia, nah udah lewat dikasih-kasih. Semuanya bentuk it'amu ta'am. Itu pahalanya banyak. Termasuk amalannya terbaik dalam apa ini? Islam. Nah, untuk bagi-bagi sembako, ya, nah, juga termasuk it'amu ta'am, Islam yang terbaik. Nah, ya tentunya kita harus ikhlas karena Allah, ya, bukan karena kampanye, ya, atau supaya dicalonkan atau dicoblos, gitu, ya. Kalau itu memang niatnya bukan karena Allah, ya. Nah. Buktinya apa? Buktinya ketika tahu yang ngambil-ngambil sembakonya itu enggak ada yang nyoblos, diminta lagi. Ya? Nah. Kenapa? Ya, karena kesepakatan ya, yang ngambil itu harus nyoblos dia gitu. Kalau ternyata ketahuan ternyata dia enggak nyoblos, diminta lagi, ya. Nah, atau kalaupun enggak diminta lagi, niatnya sudah jelas. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Enggak dapat pahala. It'amu ta'am. Wallahu ta'ala. A'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hamba-hambanya yang dermawan. Dan semoga kita mendapatkan doa kebaikan dari malaikat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.